Bismillah. Mohon nasihat Ustadz kepada kami-kami yang sudah lama menikah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk memudahkan kita menjawab beberapa pertanyaan ini. Wabillahi taufik wabihi nasta'in. Pertanyaan pertama, bismillah, mohon nasihat Ustaz kepada kami-kami yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Terkadang terbesit rasa kecil hati. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita nasihatkan kepada saya pribadi dan antum semuanya, hendaknya kita meyakini bahwasanya ya, Allahu Jalla wa'ala telah menakdirkan segala sesuatu. Allahu Jalla wa'ala qaddara kulla syai. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50 ribu tahun Allah sudah mencatat segala sesuatu yang terjadi ila yaumil qiyamah di lauhil mahfud. Ya. Naam. Sehingga hadapilah apa yang menimpa kita dengan musibah atau yang menimpa kita berupa musibah dengan iman. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Qala ulama, para ulama mengatakan tentang ayat ini, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, yaitu rajul, seseorang yang asabahu musibah, menimpanya musibah, faya'lamu annahu biqadarillah. Dia mendapatkan musibah dan dia tahu dan yakin itu semuanya dengan takdir apa? Allah Azza wa Jal. Ya. Sehingga hadapilah dengan iman kepada Allah Azza wa Jal. Al-iman bil-qadar. Apapun yang menimpa anda berupa kesusahan, musibah, termasuk ya, seorang sudah menikah namun lama tidak mendapatkan mada, mendapatkan keturunan. Hada bil-qadarillah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah berusaha untuk menempuh apa? Sebab. Namun, kita belum mendapatkan apa yang kita apa? Upayakan. Jangan kita mengatakan, kenapa dulu saya tidak seperti ini saja ya? Kenapa dulu saya tidak menempuh ini saja ya? Kalau saya menempuh ini, mesti akan seperti ini, seperti itu. Kenapa saya tidak menikahi fulanah saja? Kalau saya menikahi fulanah, mestinya saya sudah punya apa? Anak. Siapa bilang? Jangan kita mengatakan demikian. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kewajiban kita adalah bersemangat menempuh sesuatu yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kamu untuk menempuh apa yang bermanfaat. Sudah kita tempuh. Usaha. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Fa'in asabaka syai', jika menimpamu sesuatu, ya, berupa musibah atau yang kita cita-citakan tidak kita dapatkan, fala taqul, jangan engkau mengatakan, lau anni fa'altu kada, kana kada wa kada. Kalau saya dulu seperti ini saya akan seperti ini dan seperti itu. Jangan katakan demikian. Tetapi ucapkanlah, qaddarallah wa ma sya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah tetapkan mesti akan apa? Terjadi. Jangan kita mengucapkan lau, seandainya, seandainya, seandainya. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Sebab kalimat lau, seandainya, seandainya itu membuka amalan-amalan apa? syaitan, menjadikan kita tidak ridha, menjadikan kita membenci takdir Allah dan seterusnya. Kalau Anda hadapi dengan iman kepada Allah, apa pahalanya? Yahdi qalbah. Allah akan memberikan apa? Hidayah padanya. Ini yang pertama. Ya. Jangan sampai seorang mendapatkan musibah kemudian dilanjutkan dengan musibah berikutnya karena dia tidak iman kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berhusnudzonlah Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Hadapi dengan iman yang pertama, yaitu iman kepada takdir. Kemudian yang kedua, berhusnudzonlah kepada Allah. Berbaik sangka kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan sampai seorang terjatuh kepada su'udzon. Karena bisa jadi apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik. Dan kita yakin Allah Jalla wa'ala meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fahuwa al-alim al-hakim. Zat yang maha berilmu, zat yang maha hakim, yang penuh dengan hikmah. Bisa jadi ketika kita punya anak justru menjauhkan kita dari apa? Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi. Ketika kita punya anak mungkin kita tidak bisa mendidiknya, justru menjadi beban yang berat bagi kita. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Allah ala kulli syai'in qadir. Wa huwa a'lam bi kulli syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Terkadang sesuatu di hadapan kita sepertinya pahit. Namun sesungguhnya itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Kalau seorang mengerti ternyata itu kebaikan baginya, dia akan banyak bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Maka banyaklah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya, melewati bersama dengan Khadir, Nabi Khadir, ada seorang anak di pinggir pantai. Kemudian dibunuh oleh siapa? Khadir. Dengan perintah Allah. Tapi Nabi Musa tidak tahu. Ini wahyu dari Allah. Ya. Dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Sepintas, apa yang menimpa kedua orang tua itu dengan kematian anaknya? Berat atau tidak? Berat. Menyedihkan. Tetapi di akhir kisah disebutkan, ternyata di balik itu hikmah yang sangat besar. Seandainya orang ini, anak ini besar akan menjadikan orang ini, orang tuanya jauh dari Allah. Jauh dari jalan Allah. Maka Allah berkehendak untuk mematikan orang ini melalui tangannya siapa? Khadir. Ya. Dan Allah berkehendak untuk menggantikan yang lebih baik untuknya. Ternyata yang Allah kehendaki untuk orang ini kebaikan. Ya atau tidak? Ya, kebaikan. Maka berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu ketika kita punya anak kemudian menjadi kebaikan bagi kita. Jangan berkecil hati. Ya. Banyak di antara sahabiat, sahabah yang tidak punya anak. Aisyah tidak punya anak. Punya anak tidak? Tidak punya anak. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasul, tidak punya anak. Dari pernikahan dengan Nabi kecuali hanya Khadijah saja. Istri Rasul tidak memiliki putra dari Nabi alaihi salatu wasalam. Termasuk Aisyah tidak punya putra. Putra Nabi adalah dari jalannya siapa? Khadijah saja, istri beliau yang pertama. Terlahir Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah. 6 orang. Ditambah 1 dari budak beliau. Maryah, terlahir putra beliau yang bernama Ibrahim. Radiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Ya. Nasihat bagi antum adalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin di antara hikmahnya adalah agar Anda banyak berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ketahuilah bahwasanya kebahagiaan itu atau kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Yang kita perjuangkan adalah apa? Jannah Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah di jannah, ya. Seorang akan dikelilingi oleh ghilman, mukhalladun, anak-anak yang memberikan apa? Pelayanan kepada kita. Ya. Hurul 'ain. Ya. Bidadari-bidadari dan kenikmatan yang mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar. Maka sabarlah atas apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan atas Anda. Wabillahi taufik. Ustaz,

Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hendaknya yang selalu ada pada benak kita adalah mencari keridhaan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda yakin Anda di atas al-haq, di atas sunnah, di atas ajaran Rasul, istaqimu. Ya, berbuat baiklah dan istiqomahlah. Dan ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, tentunya tetap kita berbuat baik kepada kerabat kita. Ya. Berbuat baik, sudah asing, kemudian kita tidak berbuat baik. Kita berbuat baik, menyapa, walaupun mereka tidak mau menerima misalnya. Yang penting kita terus berbuat baik. Yang penting kita tidak memutuskan silaturahim. Yang memutuskan bukan kita, yang memutuskan siapa? Kerabat kita. Iya, terus berbuat baik. Bahkan dalam Al-Quranul Karim ketika disebutkan tentang orang tua yang memerintahkan anaknya berbuat syirik, tetap kita diperintahkan berbuat baik dalam urusan dunia kepada kedua orang tua. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksakan kamu untuk berbuat kesyirikan, memaksa kamu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun pergaulilah keduanya ya dalam urusan dunia apa? Taib, dengan baik. Ya. Yang kita cari adalah apa? Ridhonya Allah. Jangan taati keduanya. Kalau memerintahkan apa? Kesyirikan. Tetap istiqomah di atas akidah. Tetapi dalam urusan dunia berbuat baiklah. Kalau kita berbuat baik, orang tua tidak nerima. Ya sudah, kamu tidak durhaka. Kamu sudah berusaha berbuat baik. Antum bawa kesukaan orang tua, nasi ini, padang senang sekali. Tapi hanya gara-gara Anda mentauhidkan Allah, kemudian nasi padangnya diterima, dilemparkan orang tua. Ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, sudah namanya. Saya sudah berusaha berbuat apa? Baik. Besok lagi. Dilempar lagi misalnya. Tidak apa-apa. Sudah. Ya. Terus berusaha untuk berbuat baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah bagaimana kita mencari ridha Allah Azza wa Jal. Nah. Ada pertanyaan apa ini namanya? Afan Ustaz, kenapa Ustaz tidak ada di TV? Atau di YouTube? Ya. Baik. Ya. Nah. Ya. Kenapa ikhwan? Ya. Ya. Ad-da'wah ila Allah, ya. Da'wah ila Allah adalah ibadah. Ya. Yang tentunya ikhwatul kiram, pertanyaan ini jangan ditujukan tentang saya, ya. Masyayikh kita, ya. Masyayikh kita, ya kan, ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada yang tampak di TV atau di YouTube, ya. Dan kalaupun ada, bukan karena keriduan mereka, bukan karena keriduan mereka. Dan sesungguhnya permasalahan gambar, ya, ya adalah perkara yang merupakan fitnah, ya. Perkara yang merupakan apa? Fitnah. Ya. Wabillahi taufik. Ustadznya ganteng, ya kan, dilihat oleh apa namanya? Para ummahat, ya. Tak faham apa yang disampaikan, malah memperhatikan gantengnya, ya kan? Suami saya kalah ganteng dengan apa namanya, ya, dengan ustadz ini yang satu, ya kan? Ya, jauhkan diri dari fitnah. Ya, hendaknya seorang berusaha untuk menghindarkan diri dari mawaqi'il fitan, ya, apa namanya, tempat-tempat fitnah. Ya. Taib, jangan sibukkan dengan apa namanya selfie dengan Anda membuat video-video Anda, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan kitab, sibukkan dengan sunnah. Insya Allah dakwah akan sampai, ilmu Anda akan sampai. Ya, ilmu Anda akan sampai biidznillah azza wajalla. Ya. Intinya ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, kenapa ya asatidzah ya tidak tampil di televisi atau di YouTube? Nah, ya, meninggalkan mawaqi'il fitan. Ya. Meninggalkan apa namanya? Ya. Tempat-tempat fitnah. Ya. Atau hal-hal yang bisa menjadikan apa? Fitnah. Ya. Walhamdulillah audio ada, tulisan-tulisan juga bisa sampai bermanfaat. Ya. Intinya gambarnya atau audionya? Ya. Gambarnya atau audionya? Gambarnya, ya sudah, tutup. Sambil lihat gambarnya. Paham ya? Enggak. Intinya audio kan. Ya. Ya kan? Intinya apa sih? Audio atau gambar? Ya. Audio. Ya kan? Intinya audio. Alhamdulillah masyayikh kita, ya. Masyayikh ahlu sunnah wal jamaah, banyak audio mereka, asatidzah ahlu sunnah wal jamaah juga, apa namanya, ya,